minum. Itu ya. Itu tak? Ah. Wa amma as-sinu. Adapun as-sin. Fa innaha alamatun. Sebagai apa itu alamatun? Hobarnya. Hobarnya siapa? Inna. Paham ini? Fa innaha alamatun. Tuhtassu bil mudari'i. Bisa juga dibaca tahtassu, terkhusus. Hasil dari pekerjaan. Bisa nanti insyaAllah. Tahtassu bil mudari'i. Watadullu ala tamfisi. Wahual mustaqbalu. Sebagai apa mustaqbalu itu? Hah? Khobar, ada huwa. Wahual mustaqbalu. Al-Qaribu. Nah, sayakumu Zaidun ay fil mustaqbalil qaribi. Qala ta'ala sayakulu sufaha'u minan nasi. Fasinu harfu tanfisin. Wa kullun min yakumu wa yakulu fi'lu mudari'in bidalili dukhuli asini alaihi. Masya Allah, mudah sekali. Kata beliau, ada pun sin, maka sesungguhnya dia adalah alamat yang dikhususkan atau yang terkhususkan bil mudari. Khusus untuk bil mudari, tidak pernah masuk pada bil madi. Paham? Kalau ada sin pada fi'il madi, bukan sin yang ini, tapi sin asli daripada kata itu. Tangga ini. Iya. Ini sin khusus masuk pada fi'il mudhari. Wa tadullu dan menunjukkan maknanya maksudnya ala tanfis. Menunjukkan atas makna tanfis. Apa itu tanfis? Nah, belum terangkan maknanya. Fu'al mustaqbalul qarib. Tanfis itu artinya dia akan datang tapi dekat. Mustaqbal kan akan. Nah, akan datang. Terus qori. Akan datang tapi apa? Dekat. Makanya rata-rata itu nanti sin diterjemahkan apa? Akan saja. Cuman penggunaannya akan kalau sudah mau terjadi. Akan sudah mau apa? Sudah mau terjadi. Qori. Tidak boleh yang jauh. Yang masih ada di khayalan, tidak boleh. Panda, ya, misalnya, kalau saya nanti jadi ustad, itu tidak boleh pakai sim, toh? Saya akan melamar gadis paling kaya dan cantik di kota Buton, misalnya begini. Tidak boleh pakai sim. Paham nggak? Ini sim harus apa? Yang dekat terjadi. Paham salah ya? Iya, harus masalah yang dekat. Contoh, nah kata beliau, saya kumu Zaidun. Kalau orang ucapkan seperti ini, berarti nanti sebentar lagi dia akan berdiri. Paham gak ini? Saya kumu Zaid. Zaid akan berdiri dalam waktu dekat. Paham gak? Dalam waktu dekat. Itu yang dipahami. Kalau pakai sin, dalam waktu dekat. Ay fil mustaqbalil qarib. Yaitu di waktu yang akan datang, tapi dekat. Waktu yang akan datang tapi apa? Dekat. Qala ta'ala, Allah berfirman, saya kulu sufaha'u minan nas. Akan berkata orang-orang bodoh dari kalangan manusia. Kapan ini? Sudah. Saat Nabi berdakwah itu mereka katakan seperti itu. Paham kan? Ini sudah terjadi. Sudah terjadi di masa Nabi SAW. Fasin. Ini yang kita inginkan. Makasin. Harfu tanfis. Huruf yang menunjukkan apa makna? Akan. Yang dekat. Wa kullun min. Dan setiap dari yakumu wa yakulu. Yakumu dan yakulu. Adalah fi'lu mudhari'in. Adalah termasuk fi'il. Dari fi'il mudhari. Nah, termasuk dari fi'il mudhari. Mudhaf nilai ya. Takdir makna? Min. Karena sebagian itu tadi adalah bagian dari fi'il mudhari. Paham ditakdir makna min? Nah, yang sudah lewat. Maknanya apa? Kalau mudhaf adalah sebagian dari mudhafun ilai. Ya kan? Ini kan fi'il. Termasuk bagian dari fi'il mudhari. Bidalili. Dengan dalil apa? Dengan dalil dukhuli masuknya asin alaih. Nah, Kapan ada sin maka dia adalah fi diil sekaligus dia pasif ilmu do mudhari. Jelas dok? Jadi dua yang dia tunjukkan. Pertama menunjukkan dia adalah fiil sekaligus juga kalau ada sin maka pasif ilmu do mudhari. Jelas? Alhamdulillah. Wa amma saufa. Adapun saufa fa innaha alamatun. Lihat kalimatnya berulang semua. Ya, fa innaha alamatun. Sesungguhnya dia adalah tanda takhtasu bil mudhari yang terkhusus untuk fi'il mudhari aidho juga. Aidho kena masuk. Ah, ini beberapa kata yang seperti ini. Aidho. Ya paham kan? Mereka katakan aidho adalah maf'ul mutlak dari fi'il yang dihilangkan. Asalnya adho ya'udu aidho. Paham gak ini? Jadi dia selalu mansub seperti subhanallah. Kenapa selalu subhana? Maf'ul mutlak dari fi'il yang dihilangkan. Paham ini insyaallah? Iya. Maka dia terkhusus untuk fi'il mudhari juga. Kemarin ada yang tanya saya ini. Ya. Ini. Maf'ul mutlak. Wa tadullu 'ala taswir. Ah, ini maknanya. Ini saupa menunjukkan atas makna taswir. Kalau tadi sin menunjukkan makna tamfiz. Kalau ini taswif. Apa maksudnya? Apa arti taswif? Belum terangkan. Wahual mustaqbalul ba'id. Dia akan tapi masih jauh. Dia akan tapi masih apa? Jauh. Makanya rata-rata kalau diterjemahkan kelak. Dan masih lama. Paham ini insya Allah? Iya. Kelak saya kalau sudah jadi ustaz. Iya kan? Iya kalau jadi ustaz. Kalau jadi tukang batu. Kan begitu kan? Ya, kelak. Maknanya. Akan datangnya apa? Jauh. Ini maknanya. Nah, saupa yakumu zaid. Akan berdiri tapi masih lama. Paham gak ini? Akan berdiri zaid tapi masih lama. Aifil mustaqbalil ba'id. Yaitu dia akan datang tapi masih jauh. Qala ta'ala saupa yu'tihim ujurahu. Kelak mereka dia Allah akan memberikan kepada mereka pahalanya. Kapan Allah berikan? Masih lama. Nanti hari kiamat mati dulu. Paham ini? Kalau mau diberi mati dulu. Paham insyaallah? Alhamdulillah. Sampai nanti hari kiamat masih lama. Iya. Fa saupa harfu taswif. Maka saupa ini huruf menunjukkan makna taswif. Mustaqbal al-ba'in. Wa kullun min dan setiap dari yakumu wa yuti. Setiap dari kata yakumu dan yuti fi'ilu mudhari'in termasuk dari fi'il mudhari. Kenapa? Bidalili dukuli saufa alaihi. Dengan dalil masuknya saufa padanya. Mudah sekali ya? Alhamdulillah. Lanjut. Amma ta'utanisi sakinah. Adapun ta'tanis as-sakinatu. Ya? Kalau antum ditanya ini ta utaniti as-sakinatu qatu tidak ti karena dia naat bukan dari naat ta'nisi tapi naat dari apa? Ta'u, naat dari mudhofnya. Paham? Itu biasa ya, bisa naat dari mudhof, bisa naat juga dari mudhof pun ilai. Karena begitu, lihat saja kecocokannya. Lihat enggak? Mungkin enggak ini as-sakinatu naat dari ta'nis? Enggak bisa karena ta'nis mudhakkar. Tanis adalah siapa? Mudhakkar. Sementara yang mu'annas siapa? Ta. Karena kaidahnya itu semua huruf mu'annas hukumnya. Semua huruf. Hukumnya apa? Mu'annas. Sebagaimana di sana ada yang mereka kasih kaidah pasti. Semua nama tempat itu mu'annas. Paham gak ini? Semua nama tempat adalah apa? Mu'annas. Semua tempat. Paham gak ini? Sebagaimana ini juga. Semua huruf itu mu'annas. Dihukumi mu'annas. Mu'annas apa? Majazi atau hakiki? Tentu majazi. Karena huruf tidak punya apa? Kelamin. Kelamin. Kelamin. Mati N bukan mati G. Ya, karena huruf tidak punya kelamin. Alhamdulillah dipahami ini. Mu'annas majazi. Makanya dia naat dari tak. Ya. Ini ada pun tatanis asas. Fa'innaha alamatun tahtasu bil madi. Sungguhnya dia adalah tanda yang terkhusus untuk fi'il madi. Hanya fi'il madi. Dia tidak bisa masuk pada fi'il mudhari, karena ada ta masuk pada fi'il mudhari, ta-nya berharokat. Takumu. Nah, tadribu. Paham enggak ini? Kalau ini ta kanwi sakinah khusus masuk pada fi'il mad saja. Wa tadullu ala ta'nitil fa'il. Ah, dan menunjukkan atas pelakunya itu pasti siapa? Mu'annas. Betul enggak? Anu kalau bilang begini, darabat Maryam. Ini Maryam mu'annas atau mudzakkar? Mu'annas, walaupun antum sudah tahu maknanya. Dari mana ditahu? Hah? Anggaplah Maryam antum tidak tahu siapa dia. Nah, kenapa antum tahu itu adalah mu'annas? Tak, tani sakinah. Paham enggak? Paham. Makanya mereka mengatakan asyamsu adalah mu'annas. Karena dalam ayat dikatakan tola'at. Paham enggak? Paham. Asyamsu adalah mu'annas. Kan dalam ayat dikatakan apa? Wa tola'at pakai ta. Kain pun ada ta tanis, berarti fa'ilnya siapa? Mu'annas. Dipaham enggak itu? Paham ya? Jadi itu ta tanis sakinah menunjukkan bahwa nanti fa'ilnya adalah mu'annas. Jelas dah? Jelas? Nah, kama binah sebagaimana dalam contoh qomat hindun mana fi'il? Hah? Qomat. Wa qawlu ta'ala wa ja'at sakratul mauti bil haqqi mana fi'il? Hah? Ja'at, bukan wa ja'at. Ja'at saja. Paham enggak? Kenapa bukan sakratu palu? Kenapa bukan sakratu? Hah? Ada tanya? Hah? Bukan sakinah, san lumayan. Sakratul mauti bil haqqi, jadi ja'at saja. Fakullun min, maka setiap dari koma ja'a fi'ilu madin. Itu adalah termasuk fi'il mati. Kenapa? Bidalili luhuki ta'it ta'nisi bihi. Dengan dalil ikutnya tak ta'nis terhadapnya. Paham gak ini? Dengan dalil luhu ikutnya. Tak ta'nis, tak yang disukun bihi padanya. Pantas ya tak yang membuat mu'annas. Jelas ini berarti? Alhamdulillah. Kemudian sekarang beliau mengingatkan sedikit. Wa qawluhu as-sakinah. Perkataan penulis rahimahullah ta'ala ta'nya itu adalah tak yang disukun. Maksudnya apa? Ay fi aslil wad'i. Yaitu pada asal keletakannya. Karena masalahnya nanti kadang dia diharokati dengan kasro. Yang diinginkan dengan ta yang disukun di sini pada asal apa? Asal peletakannya dia adalah disukun. Fala yadurru tahrikuha li'aridin. Maka tidak berbahaya kalau dia diharokati. Dah? Tidak berbahaya kalau dia diharokati li'aridin karena ada sesuatu yang mengharuskannya dia diharokati. Seperti apa misalnya? Beliau katakan kata holusi seperti untuk berlepas min dari iltiqoi as-sakinah ini, dari ketemunya dua sukun. Paham gak ini? Misalnya ya, ya. Kita katakan sekarang misalnya kan begini. Kolat ya. Ya, qalat sukun di sini imro'atun. Ya, qalat imro'atun. Kan begitu? Coba lihat ini. Antum aja qalat imro'atun. Kalau disambung mereka bilang apa? Qalatim ro'atun. Paham enggak ini? Hilang sukunnya. Paham ini? Ini tak apa namanya ini? Hah? Tetap namanya ta tanis as-sakinah. Tetap karena asalnya sukun. Enggak berbahaya kalau dia sekarang diharokati karena adanya apa? Arif, sesuatu yang mengharuskannya dia berubah. Paham enggak? Paham ini? Seperti untuk terlepas dari ketemunya apa? Ketemunya apa? Dua sukun. Kenapa itu bertumpu di belakang tiang? luas nih sini ya. Hah? Siapa itu? Siapa itu? Anas. Orang-orang yang bersembunyi di belakang tiang. Dia tidak lihat papan, kasihan. Hah? Siapa itu? Dia mustami? Hah? Apa? Santri. Allahu Akbar aib. Ah, santri sembunyi di tembok. Kenapa? Ganteng mukanya, takut saya terfitnah. Ya. Aneh sekali. Ya. Jangan sembunyi. Setengah mati dia lihat papan. Jadi paham ini tadi? Jadi yang dimasukkan dari sakinah adalah pada asal apanya? Asal peletakannya suku. Tidak berbahaya kalau suku saat diharukati. Tidak berubah namanya. Jangan sampai kalau diharukati yang bilang apa? Tak tanis al-mutaharikah. Tak tanis yang berharokat. Tidak. Tetap namanya apa? Sakinah. Kenapa? Karena asalnya itu sukun. Paham? Dipaham ini? Alhamdulillah. Kata beliau rahmatullah ta'ala, nahu qawlih ta'ala, contoh firman Allah ta'ala, wa qalatim ra'atul aziz. Lihat itu. Asalnya, qalat imra'atul aziz. Paham tak? Cuma karena ketemu dua sukun, dia diharokati dengan kasroh. Semua ketemu dua sukun itu pasti harokatnya kasroh. Paham tak ini? Semua yang ketemu dua sukun, maka kalau disambung, pasti harokatnya siapa? Kasroh, kecuali minto. Min saja. Paham? Kecuali min. Kalau ketemu dua sukun, dia tidak di kasroh. Tapi di fathah. Itu saja. Paham? Jadi setiap ketemu dua sukun, antum harokati dengan apa? Kasro. Kecuali siapa? Min. Dia fathah. Lain sendiri dia. Paham? Misalnya, an tambah ar-rajulu. Antum bilang apa? An tambah ar-rajulu. Anir rojul. Paham tak? Nah, apa lagi yang antum mau? Yang sukun? Apa lagi? Hah? Apa? Kode. Tambah apa? Istagfaro. Apa jadinya? Kodis. Pokoknya seluruhnya. Paham ini? Sekarang, albaik tambah min di awalnya. Hah? Minal. Satu-satunya yang difathah. Sudah diteliti sama ulama bahasa. Jelas ini? Alhamdulillah. Jadi semuanya dikasroh. Lihat. Qala timra'atul aziz. Faqala fi'il madin. Maka qala adalah fi'il madin. Wa ta'u. Ta' itu adalah ta'u ta'niti as-sakinatu. Dia adalah ta' tanisa sakinah. Wa innama hurrikat bil kasri. Tiada lain dia diharokati dengan kasro. Kenapa? Lil tiko'i as-sakinaini. Karena ketemu dua sukun. Wahuma, keduanya yang disukun itu adalah atta wal mim. Yaitu huruf ta dan apa? Mim pada contoh tadi itu. Kola tim ta sama mim. Akhirnya diharokati. Selesai. Walhasilu. Mimma sabaqa, kesimpulan dari apa yang telah lewat. Anna alamatil fi'li. Anna alamati. Alamati isimnya anna. Mansub dengan tanda kasro. Karena dia jama manas. Salim. Anna alamatil fi'li. Al-mutaqaddimata. Gimana nih? Kau udah baca muqaddimata? Hah? Anna alamatil fi'li al-mutaqaddimata. Kok dibaca ta? Hah? Na dari siapa? Hah? Alamat. Alamat kan tadi sudah saya bilang. Dia mansub. Bisa enggak dia adalah na dari al-fi'li? Hah? Bisa enggak? Enggak. Kan al-fi'li mudakar. Sementara al-mutaqaddimata mu'annas. Kok ini alamat ma'rifat nakiro? Nah, alamat ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah karena sudah disandarkan pada kata yang beral alamatil fi'li. Ya enggak? Paham kan kalau kata disandarkan kepada kata yang beral sudah jadi ma'rifah. Pas enggak? Berarti pas enggak kaidahnya ma'rifah? Pas enggak? Alhamdulillah, Palu tidak tahu kaidah ini. Siapa tahu pergi ke Palu, siapa suruh pergi ke Palu. Palu ya? Alhamdulillah. Qadarullah. Anna alamatil fi'lil mutaqaddimata, bahwasanya tanda-tanda fi'il yang telah berlalu. Tangkosimu ila salasati aqsamin, terbagi menjadi tiga bagian. Nah, ada sin, saufa, ta'tani, sakina, dan kodek. Itu terbagi tiga. Pertama, kismun muhtasun bil madi. Ada satu bagian dikhususkan untuk madi. Wahwa ta'tani sakina. Ta'tani sabak asakir. Ikhusum madi. Wa kismun muhtasun bil mudari'i. Ada bagian yang khusus untuk bil mudari. Wahwa asin wa saufa. Yaitu sin dan saufa. Wa kismun mustarikun bainahuma. Dan juga ada bagian yang bersyirikat antara keduanya, wahwa kode. Ini kode bisa masuk pada madi, bisa masuk pada mudhari. Selesai tak? Tambih. Terakhir, tambih. Seperti kemarin, sebelum belok keluar dari tanda ini, belok kasih dulu apa? Tambih beberapa peringatan, catatan. Al-awwal yang pertama, sakatal musonipu an alamati an alamati fi'lil amri. Penulis diam, tidak bilang, tak sakata diam, artinya tidak sebut tentang alamat fi'il amr. Ada enggak tanda fi'il amr yang belum sebutkan? Enggak ada. Belum cuma sebut ke alamat fi'il amr. Madi dan mudhari. Dah. Madi seperti qada, ta'tani sakina, dah. Mudhari seperti sin, saufa dan juga qada. Paham enggak? Amarnya mana? Tidak ada, belum diam darinya. Wa alamatuhu, sekarang belum kasih tahu. Tandanya, murakkabatun min amroini. Tandanya, dia itu tersusun dari dua perkara. Artinya, harus ada dua ini baru dinamakan fi'il amr. Paham gak ini? Tidak boleh hilang salah satunya. Namanya fi'il amr, dia harus ada dari dua perkara. Insya Allah paham ini, harus ada dari dua perkara. Itu nama fi'il amr. Apa itu? Ahaduhuma, salah satunya ayyadulla ala talab. Dia menunjukkan atas talab, permintaan. Nah, namanya fi'il amr kan pasti menunjukkan atas apa nanti? Permintaan. Misalnya idrib, minta untuk apa itu? Bila ana bilang idrib, minta untuk apa itu? Hah? Pukul. Iftah, minta untuk apa? Buka. Iksil, minta untuk apa? Hah? Mandi. Cuci. Mandi iktasil. Iya. Kalau iksil, cuci. Kalau mandi, berubah dulu. Nah, iya. Ah, kalau saya bilang ijlis, minta apa itu? Ah, duduk. Kalau kum, ah, berdiri. Paham gak itu? Jadi satu, alamatnya. Dia menunjukkan makna tolak. Dia minta. Paham ini insya Allah? Mana yang pertama? Itu ya, syarat pertama. Syarat kedua, asani yang kedua. Ayakbal ya al-mu'annasatil mukhatabah. Dia bisa menerima ya mu'annasatil mukhatabah. Atau ya mu'annasatil mukhatabah. Ya menunjukkan satu perempuan yang diajak bicara. Kan kalau laki-laki yang diajak bicara apa bahasa Arabnya? Kalau tulislah. Uktub. Kalau perempuan? Uktubi. Paham gak? Harus itu. Paham insya Allah? Kalau hanya menunjukkan makna tolak, tapi tidak bisa masuk ya mu'annasatil mukhatabah, bukan fil amr. Tapi nanti namanya isim fi'il amr. Misalnya tak? Keadaan di sana nanti isim fi'il amr. Soh. Apa artinya itu? Soh. Apa artinya itu? Kita bilang shh. Orang Arab. Soh. Kita bilang shh. Apa itu? Hah? Diamlah. Perintah tak? Paham enggak? Tapi enggak pernah bilang sohi. Tak? Paham? Mubat. Tidak bisa masuk siapa? Ya, maka dia tidak namanya fi'il amr. Tapi apa namanya? Isim fi'il amr. Paham, Mubar? Namanya fi'il amr itu harus dua. Menunjukkan atas tolak, terus dia apa? Dia apa? Dia bisa masuk ya. Mu'anatatil mukhotobah. Jelas? Jelas ini dua. Itulah beliau bilang tadi harus murakkabah. Tidak boleh tidak, harus dua. Harus tersusun dari berapa tanda? Dua. Jelas atau belum? Mubar? Kayaknya belum jelas. Mimbar. Hah? Kurang jelas. Sudah jelas. Betul. Palu? Jelas saudara? Alhamdulillah. Jelas berarti siapa yang belum jelas? Saya lanjut ini. Siapa yang belum jelas ini dua alamat? Dua ciri dari filamot. Harus dia menunjukkan sholat, perintah, terus juga bisa menerima ya. Nah, kalau hanya bisa menerima ya, tapi tidak menunjukkan tolak, bukan. Misalnya di ilmu dori itu, taktubina. Kan ada ya muanasat ilmu khotobah itu. Taktubina. Tapi apa dia filamot? Tidak, karena maknanya bukan perintah. Paham ya? Anggaplah, dia bisa menunjukkan mana perintah, tapi tidak bisa menerima ya, juga tidak boleh. Tidak bisa menjadi filah amal. Jelas tak? Harus berapa tadi? Dua. Murokabah. Dua ini tidak boleh hilang. Iya. Itu dia. Nah contoh. Ijtahid ya Zaid. Ijtahid ya Zaid. Mana filah amal? Zaid. Filah amal mana? Hah? Oh bukan Zaid. Oh bukan. Ah. Fajtahid fil amal. Tak? Dibilang setelahnya. Ijtihad adalah fil amal. Kenapa? Li'annahu dalla ala tolak. Satu. Karena dia bisa menunjukkan atas apa? Tolak, permintaan. Bersungguh-sungguhlah. Wahai Zaid. Wa tahsilul ijtihad. Yaitu terjadinya kesungguh-sungguhan. Wa yakbalu ya'al mu'annatsatil mukhatabah. Dia juga bisa menerima ya'al mu'annatsatil mukhatabah. Takul. Ida amarta almar'ata. Takul ida amarta almar'ata, antum katakan kalau antum suruh perempuan, antum bilang kalau antum suruh perempuan, ya ijtahidi ya hindu datang di temunada, ijtahidi ya hindu, mana dia ijtahidi, paham gak ini? Qala ta'ala wastaghfir lidambika, mana fil amr? Istagfir wa istagfiri lidambiki. Lihatkan perempuan. Kalau laki-laki istagfir. Kalau perempuan apa? Istagfiri. Bisa bersambung dengan ya manasatil mukhotobah. Itu menunjukkan dia adalah fi'il amal. Jelas? Jelas itu? Tuh yang paling belakang. Jelas? Apa tanda fi'il amal? Ada berapa tanda fi'il amal? Ada? Dua. Apa itu? Temanya lagi di depan. Yang cokos sekali. Sembunyinya. Hah? Siapa itu sembunyi? Di belakang kita. Hah? Siapa namanya? Rehan. Siapa namanya dia? Hah? Abdurrahman. Ah, Abdurrahman. Sembunyi mu Abdurrahman. Ah. Apa tanda-tanda fil amr? Ada berapa? Dua, apa itu? Hai, begini orang kalau di belakang banyak setannya. Ah, depannya lagi itu tuh. Hah? Hah? Ini yang di belakang bagus, duduk hadap sana Ustaz Senusi. Iya toh, sembunyi di belakang sekali. Atau karena tidak ada karpet di sini, gelar saya karpet untuk mereka itu, orang-orang terhormat. Di sampingnya lagi, tuh. Ah, apa tanda filamer? Tanda filamer. Hey. Ah, sampingnya lagi. Kenapa antum mundur sekali begitu? Allah. Hah? Apa? Oh, dari belajar saya senes. Alhamdulillah. Tapi duduk ke depannya. Masya Allah. Pelitnya manusia. Hah? Tanda bilangan ada berapa? Apa itu? Ah, lumayan. Alhamdulillah. Untung bisa. Menunjukkan makna tolak dan menerima ya mana tadi mukhotobah. Kalau datang dari Ustaz Sanusi saudara, majulah rapat sedikit. Dah, masya Allah. Dah, kasihan sekali saya teriak-teriak di sini antum jauh-jauh. Dah, alhamdulillah. Iya. Asani tambien kedua. yakfi bil hukmi alal kalimati bi annaha fi'ilun alamatun. Sebagai apa ini alamatun? Kok tiba-tiba saya baca rofa? Yakfi, ingat yakfi fi'il kan? Yakfi apa fi? Fi'il. Berarti yang dicari apa nih? Fa'il. Fi bisa? Enggak bisa. Al-hukmi bisa? Enggak bisa. Allah bisa? Enggak bisa. Al-kalimati bisa? Enggak bisa. Bi anna ha fi'lun. Enggak bisa kan dia khobarnya anna. Alamatun, apanya itu? Baru fa'ilnya. Paham enggak? Paham enggak ini? Pokoknya kalau ada fi'il ma'lum cari fa'il sampai dapat. Biar sampai munah, pergi saja. Iya, jelas ini. Iya, yakti bil hukmi alal kalimati bi annaha fi'ilun alamatun wahidatun. Cukup dalam menghukumi, yakti artinya cukup. Cukup dalam menghukumi bahwa kalimat kata itu adalah fi'il satu tanda saja. Alamatun wahidah. Atau kalau antum mau terjemahkan duluan boleh dia. Satu tanda saja itu cukup dalam menghukumi bahwa kata itu adalah fi'il satu saja. Bang Abdal. Hah? Satu saja tanda. Qode tawa qode. Tajetani'u masuk pada fi'il mudhari. Dan kadang kok mana taklil? Dan kadang tajetami'u terkumpul fiha padanya aksaru lebih min alamatin, lebih dari satu tanda. Nah contoh kode gorobat asyams, berapa tandanya itu? Berapa tandanya? Dua. Pertama ada, kedua ta tanis sakina. Dia harokat kok? Dia berharokat situ? Tidak berbahaya. Di situ karena ketemu dua sukun ahsantum. Fagoroba fi'il madhi, maka goroba adalah fi'il madhi. Kenapa? Bidalili dukuli kode alaihi min awalihi, dengan dalil maksudnya kode atasnya dari awalnya. Waluhuki ta'i ta'niti min akhiri, dan ikutnya ta'tanis di mana? Di akhirnya. Paham insyaAllah? Ya? Alhamdulillah. Asali tambi yang ketiga. Tambi yang ketiga. Alamatul fi'ili, sebagai apa itu alamatul? Khobar. Paham insya Allah? Pokoknya nanti itu antum kalau lancar itu biar tutup mata. Antum sudah tahu itu. Tuh, dengar saja suaranya sudah tahu. Alamatul fi'ili ingkanat maujudatan. Sebagai apa itu? Hah? Khobar kana. Ingat saja. Kalau ada nakiro setelah kana, pasti itu khobarnya. Tidak mungkin isimnya. Karena isimnya kana itu selalu ma'rifah. Isim kana selalu apa? Ma'rifah. Kan dia aslinya siapa? Mubtada. Artinya kalau antum jumpai setelah kana dan saudara-saudaranya nakiro, itu pasti apanya? Khobarnya. Baca masuk. Paham insya Allah? Inkanat maujudatan fihi, kata beliau, alamat fi'il, kalau ada padanya, inkanat kalau ada padanya, nah contoh, kode safaro aliyun. Ya? Lihat ini, ada gak alamatnya? Ada. Wa inna katakul, dan antum katakan kalau ada safaro fi'il madi. Kenapa? Li wujudi alamatil fi'ili fi. Dok, antum bilang begitu. Fi'il madi karena adanya tanda fi'il padanya. Wahya kode min awalnya, yaitu kode di awalnya. Wa in kanat goiro maujudatin, setelah goiro kan pasti kasro. Wa in kanat goiro maujudatin fihi, kalau tidak ada padanya. Nah, safaro aliyu, apa yang bilang ini? Safaro aliyu, fa inna katakulu, maka sungguh kamu katakan safaro fi'il madi. Sam, masih tetap safaro tetap dinamakan apa? Fi'il madi. Kenapa padahal tidak ada alamat? Li'annahu yakbalu alamatal fi'ili, karena dia bisa menerima tanda fi'il. Paham gak? Kan dia bisa menerima tanda apa? Fi'il. Wahya dia adalah apa? kode min awali, yaitu bisa terima kode di awalnya. Naf kode safaro aliyun, kan begitu. Walaupun tidak ada tanda, tapi dia kan bisa menerima apa? Tanda. Maka dia tetap dinamakan apa? Fi'il. Wa ta'utani si sakinah min akhiri, dan bisa menerima ta'utani sakinah di akhirnya. Finah pada contoh safarot hindun. Tak? Safarot hindun. Berarti dia adalah fi'il. Walaupun tidak ada tanda, tapi dia bisa menerima, bisa menerima tanda. Alhamdulillah. Sudah dulu? Cepat. Dah. Alhamdulillah. Enak jadi murid antum ya. Sudah dulu insya Allah. Kita lanjut besok. Besok ya atau besok? Rabu. Oh saya kira Kamis.